Apa Bang Muhammadiyah? Salat tarawih setahun sepisan emek 8 ora niat. Kono 8 tapi dangu. Penjenengan 20 tapi cepete kaya nguber maling. Mereka meng 8 ning tumakninae direksa. Rukun-rukune dilampahi dangu wong langkung dangu mereka sing namung 8 timbang penjenengan sing 20 nggih napa mboten? Alah ngaku wae. Nong bocah nom-nom niku yang tarawih mesti golek imam sing kecepatane 400 km per jam. Kapan imame leket ya ora payu. Nong tarawih kok kaya nguber maling. Salatu jami'an. Allahumma shalli Muhammad. Imame ya setel. Imame sholli Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Tul-tul jadi duli-guli gobek-gobek mencolot. Muhammad Ali. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Talin Allahu akbar entul-entul jadi duli-guli gobek-gobek mencolot meh. Jalal Muhammad Ali. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Talin entul-entul jadi duli-guli gobek-gobek mencolot. Kula niku rak mikir wong-wong iki janjane maca apa wak ya ngono. Lah wong rukuk niku mestine ulangane Kanjeng Nabi lak mau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kaping 3 yang saged diimbui subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli nggih kedahipun ra didangu wong ping 3 niku sak cepet-cepete nggih Allahu akbar subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhanakallahumma lah gak sampe Allah liman hamida lah nek entul-entul jendel-jendel duli-guli gobek-gobek terus mencolot niku maose pripun paling nembe rukuk Allahu akbar sup jentit rukuk meng terima maca sub mantun nek didal sami Allah sujud ya nyosop ya Allahu akbar sub jentit lha rukuk sujud meng maca sub niku sing ditiru imam sinten imam samudra wis modar mila salate mboten kualitas saniki nggih prei ramadane halo ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah yen estu ramadane kula panjenengan lulus lepas Ramadan ngeten iki diberi penghargaan dari Allah yang berupa Idul Fitri. Kan wingi dosa-dosa sing urusan kali Allah pun di ngapura sedaya. Ada yang belum rampung, ada yang belum selesai dosa sosial, dosa yang berhubungan dengan sesami gesang. Mila subhanallah salut kula sambutane Pak Lurah, sambutane Mbak Ida kalau wau, tak celuk Mbak salahnya njaluk diceluk Mbak kok. Kerukunan menjadi satu, nggih muga-muga menjadi satu. Mbah sapa ngono. Lah ngene, nek wong politik ngerti. Rukun niku penting. Yo wonge dhewe ora ngerti kelenga-kelengo. Rukun. Lah supados saged rukun, Allahumma shalli ala Muhammad. Ukhuwah, kebersamaan, yang itu sangat penting. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, supados saged bersatu, kedah siap beda-beda. Harus siap berbeda-beda. Gak mungkin wong kok podo sedoyo. Seje idep, seje karep, seje ati, seje gati, seje utek, seje kerentek, seje bokong, seje omong. Yang gak enak ku seje silet seje anggit. Lho namine wong kathah niku pirang-pirang, ndak mungkin tiyang semanten kathahe kok pendapatnya padha sedaya. Wingi pilpres mesti ana sing milih nomor 1, ana sing milih nomor 2, nggih mboten? Nggih, gak kira padha kabeh. Masih semanten kathahe sing rawuh niki sedaya wingi mboten milih Masdar, mboten. Gak mungkin kabeh milih Masdar wingi, nggih mboten? Ya milih sing berjuang beras, baju dan uang. Ndak mungkin tiyang sak desa kok terus pendapatnya padha sedaya. Kita butuh beda pendapat. untuk menambah wawasan kita. Nek cara pendapatku ngene, lek cara pendapate kae ngono. Aku duwe pendapat ngene, sing nika enggak ada pendapat ngoten. Tambah ilmune, tambah wawasane dengan adanya perbedaan pendapat. Lah nek pendapat kabeh padha, mboten tambah ilmune kula panjenengan. Lah nek pendapat kabeh padha, damel nopo kumpul-kumpul? Contoh rapat. Rapat kok pendapatnya padha sedaya, mboten usah rapat. Kita butuh perbedaan pendapat untuk mengukur pendapat kita itu benar atau salah. Kita butuh beda pendapat agar kita semakin kokoh dan semakin kuat. Nah, wong sak menten katae pendapatnya padha nang keturutan kabeh ngono malah ruwet. Misalnya nggih semanten katae sing rawuh niki kepengin lenggah ten gene kursi sing ajeng piyambak nang keturutan kabeh, berarti lungguhe tumpuk-tumpuk mangke. Rapat desa ndamel acara ngoten badene. Kira-kira tiyang sing nderekke rapat niku pendapatnya sami sedaya napa beda-beda? Mesti beda-beda, ana sing usul benjing acara ndamel pengajian. Ngoten sing gak aku gak setuju pengajian reokan wae. Ana sing aku gak setuju reok wis budaya kene wis gawe liyane campur sari. Ana sing aku gak setuju kabeh, aku setuju jaranan. Lah keturutan kabeh, berarti dalam satu panggung, satu acara iku ya ana pengajiane, ana reoke, ana campur sarine, ana jaranane. Ruwet. Wong sak keluarga mawon mau ngendikane Ibu Wakil Bupati kalau mau rapat keluarga badhe selamatan syukuran ngoten mawon usule mesti beda-beda dulur paling sepuh awak dhewe berkatane kudu sing gedhe soalnya awak dhewe iki wong terpandang kok nek berkatane cilik ya digunem karo wong dirasani karo tangga gak kepenak kene iki wis kadung diarani wong sing duwe wong sugih berkate kudu gedhe aja nganti kalah karo liya-liyane sing adike gak mbak aku gak setuju mbak ya wis melu umume wong wae wong kene umume piye nggih berkatan ya wis ngono iku ora usah katik neko-neko malah dilolokke ngene iki sing garahi liyane ku ketularan adike sing cilik dhewe aku gak setuju kabeh nek cara aku berkate ya cilik-cilik gebeng-gebeng ae ben badine akeh paling nek wong munggu ya milih opsi ketiga lah niki kok keturutan sedaya lak ya bingung no. Jadi dalam satu acara syukuran niku berkate reno-reno ana sing gepeng ana sing metuntu ana sing bunder ana sing lonjong ruwet. Jangankan dua orang, banyak orang, kemauan dua orang saja keturutan karo iku bingung. Bakul bakso, bakul es, jejer manggonane. Karo kepingin laris, bakul es kepingin laris. Niku nyuwune udan apa panas? Panas, lek panas-panas ngombe es seger laris ese. Bakul bakso kepingin laris, nyuwune panas napa udan? Udan rimis-rimis mangan bakso anget-anget enak. Neng keturutan karo monggo jejer waktune bareng malaikate sing bingung. Kene njaluk udan deres, kene njaluk panas. Maka pasti ada yang gagal. Perbedaan pendapat niku penting. Mulane dadi guru ya kudu siap beda pendapat karo murid e. Enggak mungkin guru kalih murid kok padha sedaya. Wong tua mawon kudu siap beda kalih putrane. Enggak mungkin lho tiyang sepuh kalih putrane kok sami umure beda, karaktere beda, ukurane beda, sedayane pun beda. Sing kedah diatur niku etikane, tata kramane. Lurah kalih rakyate ya kudu siap beda pendapat. Gak mungkin pendapatnya terus podo, yang ruah ya kudu gelem dikritik karo rakyate. Bupati, wakil bupati ya kudu gelem dikritik karo rakyate. Dadi anggota DPRD ya kudu gelem dikritik karo konstituene. Soalnya nek gak dipilih karo coro-coro ngene iki ra ngira dadi anggota DPRD. Donggen apa mboten? Maka perbedaan pendapat itu jangan dijadikan musuh, tapi perbedaan pendapat adalah sarana saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Jelas. Masjidmu, omah-omah niki berdiri kuat, kokoh. Kenapa? Karena bahannya berbeda-beda. Ono wesine, ono botone, ono pasire, ono semene, ono kayune, ono keramike, ono kocone, ono genthenge. Ngene apa mboten? Beda-beda tapi saling melengkapi, maka menjadi kuat, maka menjadi kokoh. Bayangno lek omah iku bahane padha pasir kabeh. Dadi bangunan napa mboten? Mboten dadi mangkane umpama wong sak munggu kok partaine padha pokji dadi siji, ora dadi masyarakat. Saweneng agone wong ngaji nemet cuwicil ngene. Mbok paham mbok enggak pokoke ketok meticil ngene aku semen. Yen engko bar ditakoni apa nomo sing diterangke? Mbok. Beto-beto tapi saling melengkapi, saling menguatkan. Lah nih, mau partai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, beto. Tapi yuk saling melengkapi, yuk saling menguatkan. Setuju? Melu organisasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, beda ya wis organisasi ini, tapi ayo saling melengkapi, saling menguatkan. Tanggine kula panjenengan sing ilmune tesih terbatas niki, aja ndeleng bedane, tapi monggo ningali padhane. Jangan lihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Allahumma shalli ala Muhammad.